Sekarang kita masuk pada Hajbul Ashkhas yang kedua, yakni Hajbul Nuqsan. Berkata penulis Fiqih Muyassar hafizahumullah ta'ala, Hajbul Nuqsan Hajbul Nuqsan wa huwa man'uhu min irfi aksar ila irfin akol. Min irfin aksar ila irfin akol. Yakni terhalanginya ahli waris dari mendapatkan warisan yang lebih banyak menjadi mendapatkan warisan yang lebih sedikit. Itu disebut hajbu nuqsan. Seharusnya banyak, dikarenakan ada ahli waris yang lain, malah dapat sedikit. Ada juga, barakallahu'alaikum, hajbu sebelumnya, ya, hajbul hirman. Yakni tidak dapat sama sekali, dikarenakan ada ahli waris yang menghalanginya, yang lebih berhak mendapatkannya. Itu telah kita bahas siapa saja di antara mereka. Terkait hajbul nuqsan, padanya ada beberapa bentuk. Dan sebelum membahas tentang bentuknya, jenis-jenisnya atau macam-macamnya, maka di sini disebutkan wasababu hadzal hajbi, dan sebab adanya terjadinya hajbul nuqsan, wujudu syakhsin ahakku minhu. Dikarenakan ada ahli waris yang lain yang lebih berhak darinya. Oleh karenanya, misalkan dia harusnya setengah menjadi seperempat. Ya, barakatikum. Walidhalika summiya hajbul ashkhas. Dan oleh karena itu disebut juga dengan hajbul ashkhas. Hajbul nuqsan disebut juga dengan hajbul ashkhas. Wa huwa sab'atu anwa. Dan hajbul nuqsan ini, atau nama lain dari hajbul ashkhas juga, ada 7 bentuk. An-naw'ul awal, bentuk yang pertama, intiqalu min fardin ila fardin aqallu minhu, wa hadza fi haqqi man lahu fardan kazzawjain wal um wa bintul ibn wal ukhtul ab. Bentuk yang pertama dari hajbul nuqsan adalah barakakum berpindahnya bagian ahli waris yang dia itu memiliki bagian tertentu kepada bagian yang lebih sedikit, bukan sisa. Misalkan setengah menjadi seperempat, seperempat menjadi seperdelapan misalkan. Dan ini terjadi pada haknya ahli waris yang memiliki 2 bagian, kazzaujain, seperti suami. Suami ini barakakum bagian terbanyak dapat setengah apabila tidak ada anak. Maksudnya mayit tidak memiliki anak, maka suami dapat setengah. Kok ternyata mayit memiliki anak, furu', maka menjadi seperempat. Nah, seperti itu. Wal um, demikian pula istri, ya, istri. Barakakum, istri itu juga hukum asalnya seperempat apabila mayit tidak memiliki anak. Misalkan suami meninggal, ternyata suaminya ini tidak memiliki anak, maka istri dapat seperempat. Ternyata istri punya, ternyata si mayit punya anak, maka menjadi seperdelapan, lebih sedikit bagiannya. Ya. Wal um dan ibu, barakafikum. Demikian pula ibu, ya. Ibu itu juga seharusnya mendapat lebih banyak, tapi terkadang mendapatkan lebih sedikit, karena kan ada ahli waris yang lainnya yang lebih berhak mendapatkannya. Nanti ditambahi ibu itu. Kemudian barakafikum wa bintul ibni. Ibu itu dari 1/6. Alkum. Sepertiga menjadi 1/6 atau sepertiga sisa. Ibu itu mendapat 1/3 paling banyaknya kalau ahli waris tidak memiliki anak. Tapi kalau ahli waris memiliki anak, maka ibu mendapat 1/6. Ibu 1/3. Oh ya, ya. Itu nanti itu yang bintul ibni. Untuk ibu itu 1/3, ya kan? Maka mendapat lebih sedikit, dapat 1/6. Itu tambahannya. Ya, tadi belum tertulis. Atas. Ya. Maksudnya 2/3 itu dibagi. Dibagi lagi. Misalkan cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak sendiri. Ada 4 orang gitu. Nah, 2/3 itu dikeroyok untuk 4 orang gitu. Nah, nanti dikasih keterangan. Barakallahu. Jadi untuk ibu, al-um dapat 1/3 kalau ahli waris tidak memiliki anak. Mendapatkan as-sudus 1/6 lebih sedikit ya kalau si mayit memiliki anak. Barakallahu. Kemudian wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka dia mendapatkan 1/2. Itu 1/2 kalau tidak ada ayahnya, anak mayit. Ya, ini yang lebih dekat dari si mayit. Dan bisa mendapatkan 2/3 kalau dia tidak sendirian. Cucu perempuan dari anak laki-laki dia tidak sendirian. Banyak. 2, 3, atau 4. Maka barakawikum dibagi rata. Tetap bagiannya 2/3 namun dibagi rata. Kemudian wal ukhtu li ab, dan saudari seayah. Saudari seayah ini barakakum, dia terkadang mendapatkan sisa. Ketika banyak sisanya ya dapat sisa. Namun barakakum dia juga akhirnya menjadi 1/6. Ya. Barakallahu. sisa yang dimaksud di sini adalah setengah dari bagian laki-laki. Lidzakari luhazil unsayain, lumayan. Setengahnya dari bagian laki-laki. Dan terkadang mendapatkan seperenam. Kalau barakafikum ada saudari kandung, mayit memiliki saudari kandung, yakni hubungannya lebih dekat daripada saudari seayah. Saudari sekandung dengan si mayit dibandingkan dengan saudari seayah dengan si mayit lebih dekat saudari kandung dengan si mayit. Kalau ada saudari kandung si mayit, maka barakallahu fikum saudari seayah ini dapat seperenam. Ya, barakallahu fikum. Maka lebih sedikit. Sayyid. An-naw utsani. Bentuk yang kedua, al-intiqalu min fardin ila ta'syib. Berpindahnya bagian ahli waris dari farad menuju sisa. Wa hadza bi haqqi zawatin nisfi wats-tsulutsain idza kana ma'ahunna man yu'asibuhunna. Ini terjadi pada haknya ahli waris yang mendapatkan setengah atau yang mendapatkan 2/3. Apabila bersama ahli waris yang mendapatkan setengah ini ada yang membuat dia menjadi ahli taksyib atau asobah. Mereka siapa saja? Barakallahu'alaikum. Mereka adalah anak perempuan. Anak perempuan, barakallahu'alaikum. Albintu. Anak perempuan ini, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, maka dia mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Ya, tapi terkadang dia itu dari fardun menuju sisa. Dia mendapatkan setengah, ya, kemudian dia menjadi 2/3 apabila dia lebih dari 1 untuk anak perempuannya. Ya, kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni, satu orang atau lebih. Kemudian al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung sendiri atau lebih. Kemudian al-ukhti li'ab atau al-ukhtu li'ab, saudari seayah dia sendiri atau lebih. Maka barakafikum terkadang dari bagian yang sudah ditentukan menjadi mendapatkan sisa. Dan sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bagan-bagannya. Insya Allah akan lebih paham kalau ada latihannya. Yang ketiga, an-naw'u tsalits intiqalu min ta'sibin ila fardin aqallu minhu. Berpindahnya bagian ahli waris dari sisa, sebenarnya dia mendapatkan sisa itu banyak, tapi dia malah menjadi orang yang mendapatkan bagian warisan yang lebih sedikit. Dia mendapatkan sisa apabila tidak ada ahli waris yang lain. Kalau sisanya banyak ya banyak, tapi Terkadang dikarenakan ada ahli waris yang lain, dia malah bukan sisa, tapi sedikit. Wa hadza fi haqqil ab wal jad min al irsi bi ta'sid ila al irsi bil fardi. Dan ini ada pada haknya ayah dan kakek pada warisan dengan mendapatkan sisa menuju mendapatkan warisan dengan farad. Ayah al-ab itu sisa. Maka barakallahu fikum tidak lagi mendapatkan sisa, ya. Kalau dia ada furu' dari si mayit. Misalkan barakallahu fikum si mayit hanya memiliki ayah saja, tidak ada yang lainnya. Maka ayah ini sisa, semua harta diambil dia. Kok ternyata hanya ayah dan anak si mayit? Ya, maka barakah fikum ayah ini mendapatkan 1/6. Sisanya anak si mayit. Karena anak si mayit asobah. Barakah fikum. Demikian pula kakek seperti ayah kedudukannya. Ya. An-naw'ur rabi, jenis yang 4, intiqalu min ta'sibin ila ta'sibin aqallu minhu. Berpindahnya bagian warisan dari sisa menuju sisa namun lebih sedikit bagiannya. Wa huwa fi haqqil ukhti syaqiqah aw li'ab. Fa inna lahumā ma'a akhīhi ma aqallu mimma lahumā ma'al binti aw bintil ibn. Ini ada pada haknya saudari kandung atau saudari seayah. Maka pada keduanya ini saudari kandung, kalau ada saudaranya berarti saudara kandung atau saudari seayah, dia punya saudara, saudara seayah, ya, maka keduanya ini tetap dapat namun lebih sedikit akhirnya. Ya, barakallahu fikum. Atau juga lebih sedikit apabila ada al-bintu al-bintul ibn, ada anak perempuan, mayit memiliki anak perempuan, atau mayit memiliki anak perempuan, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka saudari kandung atau saudari seayah, bagian sisanya yang dia dapat itu lebih sedikit lagi. Saudari kandung hukum asalnya mendapatkan 1/2 dari laki-laki. Tapi barakallahu'alaikum, dia mendapatkan sisa lebih kecil apabila ada anak perempuan, si mayit, dan ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi ingat, saudari kandung, saudari seayah itu mahjub apabila mayit memiliki anak laki-laki. Tapi kalau mayit memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka saudari kandung dan saudari seayah tidak terhalangi. Paham ya Bu Harut? Saudari kandung si mayit, ya, itu tidak terhalangi dengan anak perempuan mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Tidak terhalangi. Saudari kandung atau saudari seayah itu terhalangi oleh furu' anak laki-laki mayit saja. Tapi yang furu' anak perempuan mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, maka saudari kandung dan saudari seayah tidak terhalangi. Tetap dapat. Barakallahu'alaikum. Jadi, kalau si mayit memiliki saudari, adik, atau kakak, tapi itu perempuan, entah itu sekandung atau seayah saja. Ternyata mayit ini memiliki anak laki-laki, maka tadi itu nggak dapat, mereka tidak dapat. Tapi kalau mayit tidak memiliki anak laki-laki, tapi memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, maka yang lain dapat, ya, berapa itu? Dari setengah menjadi sisa, tapi lebih sedikit. An-naw'ul khamis, yang kelima, di antara bentuk hijbu nuqsan atau hajbu nuqsan, barakabikum, al-muzahamah fil fardi, adanya penggabungan atau penumpukan ahli waris, kasbiha mizawjin fil rubu' wal jadad fil sudud, seperti mayit memiliki beberapa istri, maka barakakum berapapun istrinya, 2, 3, atau 4, maka yang mendapatkan 1/4 dibagi. Barakakum misalkan dia sendiri, ya, istri sendiri, az-zauj, barakakum zaujah, kalau dia sendirian dan ahli waris laisa lahu far'un atau mayit tidak memiliki furu', memiliki anak, tidak memiliki anak, maka istri dapat ar-rubu', 1/4. Nah, itu mencakup baik itu istri si mayit lebih dari 2 atau lebih dari 1, 2, 3, 4 atau sendirian, maka ya dapat 1/4. Ya. Maka barakatikum bertumpuk, ketika ada ahli waris itu bertumpuk, bergabung. Perempuannya, istrinya, si mayit tidak hanya 1, ada 2, 3, atau 4. Demikian pula nenek. Apabila nenek, nenek dari pihak bapak, ya, si mayit, atau nenek dari pihak ibu si mayit, itu lebih dari 1, maka berserikat pada 1/6, as-sudus, dibagi rata. Barakallahu. Oleh karena itu, karena dibagi rata, malah dapatnya lebih sedikit. An-naw'u sadis, jenis yang ke-6, al-muzahamah fit ta'fid, kasbiha min asabat fil mal aw fi ma abqat al-furud, yakni adanya penumpukan pada bagian asabah, pada harta atau pada bagian yang tersisa. Maksudnya kalau ada ahli waris yang mendapatkan sisa, ketika mereka tidak sendirian, ada yang lain juga yang mendapatkan sisa dari harta yang tersisa setelah dibagi, maka tentu bagiannya lebih sedikit daripada dia bersendirian. Yang ketujuh, barakallahu fikum, al-muzahamah fil aul, adanya penumpukan ahli waris dalam masalah aul. Aul ini, barakallahu fikum, adalah bagian yang didapat oleh ahli waris ini tidak cukup, dikarenakan banyaknya ahli waris yang mendapatkan bagian. Ya, tidak cukup ternyata. Barakallahu. Nanti insya Allah akan dibahas tentang aul. Fi haqqi dzawil furud fil usul allati yadkhuluha al aul, yang mana bagiannya telah ditentukan pada kelipatan paling kecil, kelipatan ya terkecil barakallahu fikum yang bisa dimasuki oleh aul barakallahu fikum. Contoh aul barakallahu fikum ya, misalkan ada suami dan dua saudara perempuan sekandung. Ahli waris meninggalkan suami dan dua perempuan sekandung misalkan. Ini contoh saja. Insya Allah nanti akan dibahas. Akan diberi contohnya pada pertemuan yang akan datang. Kalau suami di sini berarti tidak ada anak, semayit tidak memiliki anak, setengah saudara kandung, dikarenakan tidak sendirian, maka 2/3. Suami dapat setengah, saudara kandung dapat 2/3. Berarti kelipatan yang diambil adalah 6. Setengah, 1/2, ya kan 2. 1/2, pernya 2. Sama 2/3. Berarti ya akar permasalahannya 6. Setengah 6 atau setengah kali 6. Setengah dari 6 berarti 3 ya. Suami dapat 3. Kemudian barakallahu fikum 2/3 dari 6 itu 4. Ternyata ya suami dapat 3 bagian, kemudian 2 saudara kandung dapat 4 bagian, 7 kan, barakallahu fikum. Namun ternyata hartanya ya kurang ketika dibagi, misalkan 6 juta. Ya. Kalau 7 juta mudah dibaginya. Maka barakallahu fikum suami dapat 3 juta, kemudian untuk dua saudara perempuan sekandung ini dapat 4 juta lalu dibagi mereka. Ternyata hartanya hanya 6 juta. Maka seperti itu namanya aul. Nanti itu bagaimana? Maka itu barakallahu fikum ada hitungan tersendiri. Ya. Wa ala hadza naqul, maka berdasarkan hal ini kita katakan wa in man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah, apabila ada ahli waris yang terhalangi dengan ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit, maka yang menghalangi ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit itu menghajib, menghalangi. Misalkan barakallahu fikum mayit meninggalkan ayah dan kakek, maka kakek tidak dapat karena ada ayah. Barakallahu fikum. Mayit meninggalkan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan juga meninggalkan anak laki-laki. Maka cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat dikarenakan mayit memiliki anak, yakni ayah mereka berdua. Jadi barakallahu fikum ahli waris yang terhubung dengan si mayit, namun ada perantara yang lebih dekat dengan si mayit, maka perantara tersebut menghalangi. Wal usul la yuhjibuhum illal usul, dan usul ya bapak, ibu, kakek terus ke atas, mereka tidak terhalangi kecuali dengan usul yang semisal. Usul ini orang tua dan juga orang tua dari orang tua. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum untuk ayah dan kakek itu tidak terhalangi adanya furu, adanya anak, tetap dapat. Yang bisa menghalangi kakek, ya, nenek, itu adalah usul yang lebih dekat, yakni ayah atau ibu. Jadi usul itu tidak terhalangi kecuali oleh usul itu sendiri. Wal furu' la tuhjibuhum illa furu'u a'la minhum. Dan furu' tidak ada yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan kecuali furu' yang lebih tinggi dari mereka. Furu' itu siapa? Anak, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, ya. Kemudian barakallahu'alaikum, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka cucu ini tidak dapat kalau mayit memiliki anak. Maka furu' tidak dihalangi kecuali oleh furu' yang semisalnya. Wal hawasi tuhjibuhum al usulu wal furu' wal hawasi. Dan hawasi tidak ada yang menghalanginya kecuali usul. Ya. Atau furu' atau hawasi yang lebih dekat. Hawasi ini berarti nyamping. Yang menyamping barakallahu. Berarti seperti contohnya adalah saudara kandung atau saudari kandung terhalangi oleh furu', mayit memiliki anak. Terhalangi oleh anak-anak, mayit. Ini kalau barakallahu'alaikum anak laki-laki ada. Demikian pula barakallahu'alaikum, ya, paman-paman atau anak dari paman-paman itu juga terhalangi, ya. Dan bisa dilihat pada pembahasan yang kemarin, al-hajbu, yakni hajbul ashkhos, ya, mereka-mereka yang tidak mendapatkan ahli waris atau warisan secara totalitas disebut hajbul hirman. Siapa saja yang laki-laki, sebabnya apa? Itu ada tanda panah sebabnya. Kemudian yang perempuan, siapa saja sebabnya? Itu disebutkan di situ. Kemudian yang terakhir, al-mas'alah atau sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, fi dzawil arham, terkait dzawul arham. Siapa itu dzawul arham? Dzawul arham hum kullu qaribin laisa bidzi fardin wala asabah. Wa hum ala arba'ati asnaf. Dzawul arham adalah setiap kerabat, setiap orang yang memiliki kekerabatan dengan si mayit namun tidak memiliki bagian secara fard, bagian yang ditentukan dalam Al-Quran atau hadis, tidak juga mendapatkan bagian dengan sisa, dan mereka ada empat kelompok. Jadi barakallahu'alaikum, ada memang kerabat dari ahli waris, dia tidak mendapatkan warisan, ya. Hukum asalnya tidak dapat memang. Tidak disebutkan secara farad bagian dalam Al-Quran atau hadis, tidak pula sisa. Mereka ada empat macam, empat kelompok. As-sinful awal, kelompok yang pertama, man yantami ilal mayyit. Kerabat yang ada hubungan kekerabatan dengan mayit, Fahum auladul banat, anak-anak dari anak perempuan mayit. Maka tidak dapat. Misalkan ada mayit, ya. Mayit ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Dari cucu mayit yang dapat itu hanya dari jalur laki-laki. Baik itu cucu perempuan laki-laki atau cucu perempuan. Tapi cucu laki-laki atau cucu perempuan yang disebut dengan auladul banat, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan mayit itu tidak dapat. Nah, ini disebut dengan dawil arham. Dan dalam ilmu warisan, dawil arham ini bisa dapat kalau semua dari ahli waris furud atau taksik asobah itu tidak ada sama sekali. Meninggal misalkan, mayit tidak memiliki lagi ahli furud atau yang asobah. Adanya dia, maka bisa dapat. Namun diposisikan seperti posisi yang terdekat dengan mayit. Kalau cucu, berarti dia seperti cucu. Ya, dapat berapa cucu? Kalau kakek, berarti seperti ayah. Barakatikun. Kalau paman, misalkan paman yang seibu, kan itu dawil arham. Maka seperti paman yang lebih dekat. Ini paman seayah dan seterusnya. Wa auladu banatil banin, dan anak-anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuannya anak laki-laki, berarti cicit tapi dari berkafikum jalur cucu perempuan dari anak laki-laki. Mayit memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki yang punya anak, berarti cucu mayit. Ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan. Nah, anak dari cucu perempuan, dari jalur ayahnya yang laki-laki ini, itu tidak dapat. Disebut dawil arham. Wa inna jalu, dan terus ke bawah. Yang kedua, asin futani man yantami ilaihim almayyit, seseorang yang menjadikan mayit itu berasal dari mereka. Wahumul ajdad asaqitun wal jaddad as-sawaqit wa in alaw. Mereka adalah kakek-kakek, ya, yang terputus dikarenakan termasuk dawil arham, atau nenek-nenek yang terputus dikarenakan dawil arham, wa in alaw, dan terus ke atas. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin atau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang dawil arham yang kedua ini, ya. Beliau menyatakan contoh dawil arham, kullu zakarin hala bainahu wa bainal mayyit unsa. Setiap laki-laki yang menghalangi antara mayit, antara dia dengan mayit, adalah perempuan. Ka'abil seperti ayahnya ibu. Nah, ayahnya ibu ini tidak dapat, termasuk dawil arham. Kalau kita punya bagan yang sebelumnya itu, ya, dulu, ya, yang ini, ya, yang ini, yang pertama kali kita beri itu, coba kita lihat. Kalau nenek, yakni ibunya ibu, nenek itu dapat. Tapi kalau ayahnya ibu tidak dapat, maka disebut dawil arham. Ada buka. wa abil jaddah, dan ayahnya nenek tidak dapat. Kalau ayahnya kakek itu dapat. Barakallahu. Ayahnya nenek itu tidak dapat. Demikian pula ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, kullu unsa adallat bi zakarin hala bainahu wa bainal mayyit unsa ka ummi abil um. Setiap perempuan yang menjadi perantara dengan laki-laki yang mana perempuan tersebut menghalangi antara dia laki-laki dengan mayit, seperti ka ummi abil um, ibunya bapaknya ibu, ibu punya ayah, ayah punya ibu, ya, maka itu tidak dapat disebut dengan dawil arham. Barakalikum. Jadi untuk nenek yang dapat itu adalah ibunya ibu dan ibunya bapak. Barakalikum. Untuk kakek yang dapat itu adalah dari pihak bapak, ayahnya ayah atau ayahnya bapak. Tapi ayahnya ibu itu tidak dapat. Barakalikum. Termasuk dawil arham. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, asinfu tsalits yang ketiga, man yantami ila abawayil mayyit, seseorang yang ada hubungannya dengan dua orang tua mayyit, wa hum auladul akhwat wa banatul ikhwah wa auladul ikhwah li um wa man yadali bihim wa inna jalu. Anak-anaknya saudari mayit punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Nah, anak-anaknya adik perempuan atau anak-anaknya kakak perempuan mayit itu tidak dapat. Tapi ponakan mayit itu disebut dengan dawil arham. Barakallahu. Yang dapat anak dari saudara laki-laki, bukan saudari perempuan atau bukan saudari. Kalau keponakan ya laki-laki dari saudara mayit itu dapat. Tapi kalau keponakan mayit dari pihak saudari mayit tidak dapat. Bisa dilihat di barakafikum di gambar itu. Wa banatul ikhwah, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki tidak dapat ya. Yang dapat hanya saudari ibunya. Ya. Wa auladul ikhwah li um, dan keponakan dari saudara laki-laki namun seibu. Ya, anak-anak dari saudara-saudara seibu itu tidak dapat. Barakallahu. Dan mereka yang menghubungi antara mayit barakafikum wa inna jalu, dan terus ke bawah. Jadi kalau terus ke bawah maka tidak mendapatkan. Asin furrobi yang keempat, Man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatihi. Seseorang yang terhubung dengan kakek-kakek mayit dan nenek-neneknya. Wa humul a'mam lil um wal ammat mutlaqan wa banatul a'mam mutlaqan wal akhwal wa in taba'adu wa auladuhum wa in nazalu. Seperti contohnya barakakum paman-paman dari jalur ibu, paman-paman seibu misalkan, maka tidak dapat. Kalau paman dari sekandung, ya, yakni saudaranya bapak, ya, yang sekandung, atau saudaranya bapak yang seayah itu dapat. Tapi kalau saudara ayah, namun dari jalur ibu, ya, yakni seibu, tidak dapat. Bisa dilihat di gambarnya itu biar mudah. Demikian pula berkomikum, bibi-bibi, saudari-saudari ibu itu tidak dapat secara mutlak. Baik itu saudari kandung dengan ibu, saudari seayah dengan ibu, saudari seibu dengan ibu, tidak dapat. Mayit meninggalkan ibu. Juga meninggalkan bibi. Baik itu adiknya ibu, kakaknya ibu, tapi bibi mutlak. Namanya bibi tidak dapat sama sekali karena disebut dengan zawil arham. Namun ingat, zawil arham ini bisa mendapatkan warisan kalau semua tidak ada. Barakatikum. Tapi kalau ada mu'tiq atau mu'tiqoh, laki-laki atau perempuan yang pernah membebaskan budak, lalu budak menjadi orang merdeka, nah, terus ada zawil arhamnya budak, yang sebelumnya ini budak, terus ada mu'tiq, maka mu'tiq dapat atau mu'tiqoh dapat. Nah, namun barakatikum yang tadi zawil arham tidak dapat. Wal akhwal dan barakatikum. Ini juga disebutkan di sini. Bibi-bibi secara mutlak tidak dapat. Wabanatul a'mam mutlakon. Dan anak-anak perempuan dari paman-paman tidak dapat. Yang dapat anak laki-laki dari paman. Baik paman sekandung atau paman seayah. Makanya saya beri warna biru itu. Yang itu harusnya dicoret. Yang anak perempuan dari paman itu dicoret. Itu tidak saya kasih warna. Itu hanya ditulis. Kemudian barakakum wal akhwal. Demikian pula anak perempuan dari paman dari pihak ibu, pamannya dari pihak ibu. Ya, saudara-saudara ibu. Maka tidak dapat. Wa in taba'adu, dan walaupun mereka berjauhan. Wa auladuhum, demikian pula anak-anaknya. Wa in nazalu, dan terus ke bawah tidak dapat. Dan dalil tentang ulul arham, wa dalilu tawrifihim qauluhu ta'ala, dan dalil tentang ya pembagian mereka atau warisan mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat ke-75, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham yakni dzawil arham, sebagian mereka itu lebih berhak dari sebagian yang lain ya dalam kitabullah. Maksudnya ya yang memiliki hubungan kerabatan dengan mayit yang bukan zawil arham itu lebih berhak daripada yang disebut dengan zawil arham. Waqala alaihi salatu wassalam, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, al-khalu waris man la warisalahu. Paman dari ibu saudaranya ibu, itu kan sebenarnya enggak dapat. Bisa mendapatkan ahli, bisa menjadi ahli waris man la waritsa lahu, bagi mayit yang tidak lagi memiliki ahli waris. Berarti dengan dalil ini, dzawil arham yang disebutkan bisa menjadi ahli waris kalau mayit tidak lagi memiliki ahli waris dari ashabul qurub dan asobah. Wa kaifiyatu tawrithihim ayun jila kulla wahidin minhum manzilata man adla bihi fayuja'ala lahu nasibuhu wallahu a'lam. Dan cara membagi warisan bagi dzawil arham adalah dengan memposisikan setiap dari mereka dzawil arham dengan posisi yang lebih dekat dengan si mayit. Misalkan barakafikum cucu ya, yang tidak dapat kan cicit dari cucu perempuan anak laki-laki, demikian pula cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan mayit. Maka bagaimana ketika dia menjadi dzawil arham namun barakafikum dia menjadi ahli waris, maka diposisikan seperti yang terdekat, seperti orang tuanya sendiri atau barakafikum seperti yang sederajat. Barakafikum. Maka diberikan bagiannya ya setelah diposisikan tersebut. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih mengetahui. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Baik, tinggal nanti dirumuskan dan ada latihan untuk pertemuan berikutnya. Dan juga masing-masing dari yang hadir untuk pertemuan akan datang menulis siapa saja ahli waris yang masih hidup dari ashabul qurud atau ashabah. Kalau Abu Faruq sudah tahu kemarin, sudah sempat nanya. Ya. Ahli waris siapa saja semuanya, terus yang mahjub siapa? Abu Faruq kan masih memiliki saudara ya. Nah, itu mahjub tidak dapat karena ada Mas Dio, ada anak laki-laki. Nah, berarti ya, seperti itu. Yang masih hidup siapa saja dari ashabul qurud yang mendapatkan bagian secara farad dan asobah siapa saja, nanti dilihat yang mahjub siapa. Jadi cara menghitung itu dilihat semua ahli waris, ashabul qurud dan asobah. Semuanya dilihat. Ada tidak dikumpulkan, lalu dicek yang terhalangi, yang menghalangi itu siapa saja. Oh ini menghalangi. Nah, yang terhalangi masih hidup tidak? Oh ternyata sudah meninggal. Ya sudah, oh ternyata masih hidup. Yang masih hidup, namun terhalangi dicoret. Setelah sudah jelas siapa yang dapat, baru dibagi. Si A dapat sekian, dikarenakan tidak ada ini. Si B dapat sekian, dikarenakan tidak ada ini. Misalkan si C dapat sekian, dikarenakan ada ini. Maka insya Allah itu akan mempermudah. Wallahu a'lam.